Sore semuanya. Sore. Halo Ibu. Sejenak nafasku terhenti kala ku teringat kepadamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku.